Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخواتي في الله kaum muslimat rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Walhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat dan kesempatan untuk bisa bermajlis ilmu mengkaji dinul Islam yang dengannya kita berharap bisa menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah dijadwalkan, maka untuk kajian ummahat pekan pertama tiap bulannya kita akan membahas tema sifat-sifat atau karakteristik al-mar'atus salihah, wanita salihah. Dan pada pertemuan yang lalu, barakallahu li wa lakun, kita membahas sebuah sifat yang mulia yang hendaknya disandang oleh setiap wanita salihah, yaitu sikap dan sifat al-wara. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas sifat berikutnya, yaitu sifat az-zuhud fid dunya. Sifat az-zuhud fid dunya, yang mana ini sangat terkait dengan al-wara, namun berbeda. Antara kedua sifat ini terdapat perbedaan, walaupun di antara keduanya terdapat ilaqah, hubungan yang sangat erat. Dan akhwati fillah kaum muslimat rahimani wa rahimakunallahu jami'an, yang dimaksud dengan az-zuhud pada pembahasan kita kali ini bukanlah zuhud kaum sufi, ya, yang mana orang-orang sufi, orang-orang yang teracuni akalnya dengan pemikiran tasawuf atau sufiyah, mereka memahami az-zuhd dengan pemahaman yang keliru. Mereka ghulu, berlebih-lebihan di dalam memahami sifat az-zuhd ini. Maka yang kita bahas kali ini bukanlah zuhudnya orang-orang sufi, bukan sifat zuhud yang dipahami dan dipraktekkan oleh orang-orang sufi. Akan tetapi yang akan kita bahas kali ini adalah sifat dan sikap zuhud yang syar'i, yang dituntunkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta praktek dan pengamalan salafun salihun. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa, ya, yang merupakan kumpulan dari fatwa-fatwa dan karya beliau. Beliau berkata menjelaskan tentang definisi ta'rif dari az-zuhud yang disyariatkan. Qala rahimahullah, wazzuhdu al-mashru'u huwa tarkur ragbati fima la yanfa' fid daril akhirah. Sikap zuhud yang masyru' yang disyariatkan adalah definisinya, yaitu meninggalkan tarkur ragbati fima la yanfa' fid daril akhirah, meninggalkan kecenderungan terhadap perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi kehidupan akhirat. Inilah definisi dari az-zuhud yang disyariatkan di dalam Islam. Memalingkan diri, memalingkan qalbu dari berbagai perkara-perkara yang tidak memberikan manfaat bagi dirinya, bagi agamanya dan bagi dunianya, ya, yang sama sekali tidak memberikan manfaat di negeri akhirat. Apa saja perkara-perkara yang tidak memberikan manfaat bagi seorang hamba di kehidupan akhiratnya? Masih Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang hal itu. Wa huwa fudulul mubahil lati la yusta'anu biha ala ta'atillah. Perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi seorang hamba untuk kehidupan akhiratnya adalah perkara-perkara yang mubah, yang hukum asalnya adalah mubah, diperbolehkan dalam syariat, namun yang perkara-perkara mubah yang berlebihan, yang tidak dijadikan wasilah, yang tidak dipakai untuk, yang tidak dimanfaatkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, inilah perkara-perkara yang hendaknya dijauhi oleh orang-orang yang hendak atau ingin memiliki sikap az-zuhud, memiliki sifat zuhud fid dunya, yaitu meninggalkan berbagai perkara yang hukum asalnya mubah, namun ketika perkara mubah tersebut tidak bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika perkara mubah tersebut tidak bisa membantu dia untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tinggalkan. Maka dia tinggalkan. Dia hanya mengambil dan memakai perkara-perkara yang mubah jika perkara mubah tersebut bisa membantu dirinya, bisa mendukung dirinya dan menopang dirinya untuk melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Contohnya makanan dan minuman, mubah hukum asalnya, dan hendaknya seorang mukmin tidaklah dia makan dan minum kecuali dengan meniatkan ketika dia makan dan minum agar makanan dan minuman tersebut bisa menguatkan dirinya, memberikan energi bagi tubuhnya agar dia bisa menjalankan berbagai ketaatan yang Allah syariatkan dan Rasulnya, menjalankan berbagai ibadah yang Allah cintai. Inilah yang disyariatkan. Namun ketika makanan dan minuman tersebut dia sudah cukup, tubuhnya sudah cukup dari makanan dan minuman, maka jika dia dihadapkan dengan makanan minuman yang berikutnya yang ternyata kalau dia memakan atau meminumnya justru tidak semakin membuat dirinya semangat beribadah, namun semakin menjadikan badannya lemah, ya. Karena seorang ketika memakan makanan yang berlebihan atau minum minuman yang berlebihan justru tidak semakin membuat badannya kuat, akan tetapi semakin menjadikan tubuhnya lemah dan badannya semakin lemas, ya. Maka yang seperti ini, orang yang zahid, orang yang memiliki sikap zuhud, dia akan meninggalkan. Ya, dalam hal ini kita contohkan makanan dan minuman. Kalau ternyata makanan dan minuman yang hukum asalnya mubah tersebut tidak bisa membantu dia untuk melakukan ibadah kepada Allah dan menjalankan ketaatan kepadanya. Fakhwati fillah rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Dari sini kita bisa tahu perbedaan antara az-zuhud dan al-wara. Ya, jadi kalau az-zuhud tadi sudah kita sebutkan, tarkur raghbati fima la yanfa' fid daril akhirah, meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kehidupan akhiratnya, walaupun sesuatu tersebut hukum asalnya mubah. Berbeda dengan al-wara. Kalau al-wara adalah tarku ma qaddara fid daril akhirah, yaitu meninggalkan berbagai perkara yang bisa memudaratkan dirinya kelak di akhirat, ya, berupa perkara-perkara yang muharramat wasyubuhat, ya, meninggalkan berbagai hal yang haram hukumnya atau perkara-perkara yang bersifat syubuhat, maka ditinggalkan. Ini wara, ya. Sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya tingkatan az-zuhud itu lebih tinggi daripada al-wara. Masih Syekhul Islam Ibn Taimiyah menjelaskan tentang kedudukan sikap az-zuhud. Fa'amma ma yanfa' fid daril akhirah binafsihi au yu'inu ala ma yanfa' fid daril akhirah فالزهد فيه ليس من الدين بل صاحبه داخل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعن الله لا يحب المعتدين آيات dalam surat Al-Ma'idah ke-87. Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala menjelaskan, adapun perkara pemberikan manfaat untuk kehidupan akhirat, baik secara zatnya maupun perkara tersebut sebagai wasilah, perantara yang membantu untuk bisa memberikan manfaat bagi kehidupan akhirat, maka sikap zuhud terhadap perkara-perkara tersebut bukanlah termasuk hal yang disyariatkan, ya. Bahkan hal itu termasuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang yang mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ya ayyuhalladzina amanu Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan hal-hal baik yang telah Allah halalkan bagi kalian. Wala ta'tadu, dan janganlah kalian melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyukai orang-orang yang berbuat melampaui batas. Ya. Maka dari sinilah kita bisa tahu penyimpangan orang-orang sufi ya. Orang-orang yang terpengaruh dengan ajaran-ajaran tasawuf ya, yang berlebihan di dalam memahami az-zuhud. Mereka meninggalkan pakaian-pakaian yang indah. Mereka meninggalkan makanan-makanan yang baik. Sebagian mereka tidak mau memakai pakaian kecuali pakaian yang kasar ya, pakaian yang lusuh. Sampai ketika pergi ke masjid pun mereka tidak mau berhias. Mereka tidak mau memakai pakaian yang bersih dan indah. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai sekalian manusia, pakailah. Khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Pakailah ya, perhiasan kalian, baju yang indah yang kalian miliki ketika kalian pergi ke masjid. Ini perintah bagi kaum pria ya, perintah bagi kaum pria. Maka disyaratkan bagi kaum pria ketika pergi ke masjid untuk memakai pakaian yang baik, yang indah. Namun orang-orang sufi ya, orang-orang sufi ya, yang memahami sikap zuhud dengan pemahaman yang berlebihan, yang keliru, mereka tidak mau memakai pakaian indah walaupun ketika pergi ke masjid ya. Maka mereka telah menyelisihi hal ini, menyelisihi perintah Allah khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Maka sikap zuhud yang seperti ini bukanlah sikap zuhud yang disyariatkan ya, bahkan termasuk ke dalam larangan yang telah Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat ke-87 tadi. Ya, begitu juga pada perkara-perkara yang lain. Ya, pada perkara-perkara yang lain. Seorang mukmin dan mukminah disyariatkan untuk menunjukkan nikmat yang telah Allah berikan kepadanya sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbu ayyura atharu ni'matihi ala 'abdihi. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda dalam sebuah hadis, innallaha yuhibbu ayyura atharu ni'matihi ala 'abdihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai dan mencintai ketika athar nikmatnya, bekas nikmat yang Allah berikan kepada hambanya itu ditampakkan ya, ditampakkan. Ayyura atharu ni'matihi ala 'abdihi. Allah menyukai jika nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba itu tampak ya, terlihat. Maka disyaratkan bagi kita untuk memakai pakaian yang baik ya, pakaian yang bersih, yang rapi ya. Naam, ketika kita menjumpai saudara kita ya, baik kaum mukmin maupun mukminat, terkhusus kaum mukminat dalam pembahasan kita kali ini, ketika ada tamu ya dari saudara kita kaum mukminat datang bertamu ke rumah, sambutlah dengan baik, sambutlah dengan pakaian yang bersih dan rapi untuk menunjukkan bekas nikmat Allah yang ada pada diri kita. Jangan kemudian ya, memahami sikap zuhud dengan pemahaman yang salah ya, memakai pakaian yang lusuh ya, tidak perhatian dengan penampilannya ya, maka ini adalah perkara yang tidak disyariatkan. Justru kita harus menampakkan ya, bekas dari nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Ketika kita berjumpa dengan saudara kita, tampakkan yang baik. Naam, demikian. Qala rahimahullahu ta'ala kama anal ishtighal bifudulil mubahat huwa diddus zuhud al mashru' fa inna ishtighal biha an fi'li wajibin aw fi'li muharramin kana asiyan wa illa kana manqusan an darajatil muqarrabin ila darajatil muqtasidin. Ya, sebagaimana ketika seorang itu terlalu berlebihan mengambil perkara-perkara yang mubah, sikap zuhud yang disyariatkan, maka begitu pula jika sebaliknya, ya, jika seorang hamba juga berlebihan di dalam melakukan perkara-perkara yang mubah sampai melupakan dirinya untuk melakukan hal-hal yang Allah wajibkan atau Rasulullah wajibkan, atau bisa menyeret dirinya untuk melakukan perkara yang muharram, maka ini termasuk bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak lagi bisa menjadikan dirinya pada tingkatan muqarrabin, ya, akan tetapi menurunkan derajatnya kepada tingkatan al-muqtasidin. Inilah penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang perbedaan antara sikap zuhud dan wara'. Fa ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Telah banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memotivasi kita untuk memiliki sikap zuhud dari dunia. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, yang menghasung kita, memotivasi kita untuk memiliki sikap zuhud, bersikap zuhud dari dunia dan ridha terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita, walaupun zahirnya sedikit, ya, dari perkara dunia yang kita dapatkan, maka hendaknya kita ridha terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah menyampaikan firman ini khitabnya kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dalam surat Ali Imran ayat yang ke-196 sampai 197. Allah Ta'ala berfirman, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Janganlah menipumu wahai Muhammad alaihi salatu wassalam taqallubul ladzina kafaru fil bilad, ya, kelapangan yang dimiliki oleh orang-orang kufar, orang-orang kafir yang mereka bebas pergi ke sana dan kemari, ya, seolah-olah mereka tidak ada yang melarangnya. Mereka bebas pergi ke berbagai tempat yang mereka mau. Janganlah engkau tertipu dengan apa yang mereka perbuat tersebut. Mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam. Itu adalah sekedar kenikmatan yang sangat sedikit. Thumma ma'wahum jahannam, kemudian tempat kembali mereka adalah jahannam, wa bi'sal mihad, dan sungguh jahannam itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Namanya orang kafir, namanya orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka hidup semaunya di dunia ini. Tidak ada yang melarang mereka, tidak ada yang haram bagi mereka. Mereka bebas melakukan apa saja, ya. Bahkan mungkin kita dapati di zaman kita sekarang ini kebanyakan orang-orang kaya kebanyakan orang-orang yang memiliki harta yang melimpah, yang memiliki rumah mewah, kendaraan mewah, ya, dan berbagai fasilitas hidup yang serba ada, kebanyakannya mereka adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka janganlah tertipu. Janganlah tertipu, ya, karena sungguhnya kenikmatan yang mereka dapatkan di dunia ini adalah kenikmatan yang sedikit. Adapun tempat kembali mereka adalah jahannam. Wa bi'sal mihad, dan sungguh jahannam itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Sehingga hal ini memberikan motivasi bagi kita untuk ridha, ya, terhadap kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, walaupun sedikit, ya, walaupun sedikit. Karena namanya orang mukmin, Ar-Rasul alaihissalatu wassalam telah bersabda dalam sebuah hadis, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Sesungguhnya dunia ini adalah sijnul mu'min, penjaranya bagi orang-orang mukmin. Orang mukmin, ya, dilarang dari berbagai perkara-perkara yang muharramat, ya, yang demikian tidak boleh karena Allah melarangnya, yang demikian tidak boleh dilakukan karena Rasul alaihissalatu wassalam melarangnya, sehingga mereka tidak bebas melakukan berbagai hal, ya. Mereka menghindari berbagai hal yang haram, yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, ya, hendak melakukan bisnis, melakukan, ya, naam, usaha, namun ternyata jika usaha tersebut terdapat hal-hal yang menyelisih syariat Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia tinggalkan. Sehingga konsekuensinya, ya, keuntungan yang dia dapatkan tidak sebanyak orang-orang yang naam berbuat sekehendaknya. Tidak ada batasan-batasan syariat yang mengaturnya. Nah, maka hendaknya bersabar, karena Rasul alaihi salatu wasalam sekali lagi bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Sesungguhnya dunia ini adalah sijnul mu'min, penjaranya bagi orang-orang mukmin. Naam. Wa jannatul kafir, dan sebaliknya, dunia ini adalah sebagai jannatul kafir, surganya orang-orang kafir, karena mereka berbuat sekehendaknya di dunia ini. Ya. Adapun mereka akan mendapatkan balasan dan hukumannya kelak di hari kiamat. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Kahf, ayat yang ke-28. Allah menghasung nabinya dan memotivasi nabinya untuk bersikap zuhud, bersabar di atas kekurangan. Allah Ta'ala berfirman, "Wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashiyyi yuriduna wajhah wala ta'du aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta." Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulnya, "Wasbir nafsaka, sabarkanlah dirimu wahai Muhammad alaihi salatu wassalam." Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya, Imamul Mursalin, pemimpinnya para Rasul dan para Nabi, yang tidak kita ragukan lagi kesabaran beliau, ya, akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala tetap memerintahkan kepada beliau untuk bersabar. "Wasbir nafsaka, sabarkanlah dirimu wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, ma'alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashiyyi yuriduna wajhah." Sabarkanlah dirimu untuk tetap bersama kaum mukminin yang senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala siang dan malam, beribadah kepada Allah siang dan malam. "Yuriduna wajhah," mereka mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ganjaran dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan untuk bisa masuk ke dalam jannatullahi subhanahu wa ta'ala. Sabarkan dirimu wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk tetap bersama mereka, beribadah bersama mereka, mengajarkan kepada mereka ilmu dan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, dan bersabarlah dengan mereka untuk tetap bersama mereka dalam ta'awun. At-ta'awun alal birri wa taqwa. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya untuk bersabar. Wala ta'du aynaka anhum, dan janganlah sekali-kali engkau memalingkan kedua matamu dari mereka, dari kaum mukminin engkau berpaling dari mereka. Turidu zinatal hayatid dunya, karena engkau mengharapkan, engkau mencari perhiasan kehidupan dunia ini. Jangan engkau memalingkan diri dari mereka, dari kaum mukminin, meninggalkan mereka karena ingin mengharapkan dan mendapatkan perhiasan dunia yang sedikit ini. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furta ay dhaya'an, dan janganlah engkau menaati dan mengikuti orang-orang yang telah kami lalaikan kalbunya dari zikir kepada kami, yang telah kami lalaikan mereka dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, lalai dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lalai dari menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan sebaliknya menjalankan berbagai kemaksiatan, menjalankan berbagai hal yang diharamkan kepada dari diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wattaba hawahu wa kana amruhu furta, dan dia mengikuti hawa nafsunya dan perkaranya adalah sia-sia. Janganlah engkau wahai Muhammad alaihi salatu wassalam mengikuti orang-orang yang seperti ini, akan tetapi sabarkan dirimu untuk tetap bersama kaum mukminin, beribadah bersama mereka, menjalankan ketaatan bersama mereka, berta'awun bersama mereka alal birri wat taqwa. Nah, maka ini juga nasihat kepada kita semuanya, ya. Kalau Rasul saja alaihi salatu wassalam diperintahkan untuk bersabar, maka tentunya kita selaku umatnya yang iman dan takwanya jauh dan jauh dari keimanan dan ketakwaan Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka lebih-lebih lagi kita lebih diperintahkan untuk bersabar. Hendaknya kita bersabar, ya, dan berusaha menjadikan diri kita sabar untuk tetap bersama kaum mukminin, untuk bersama kaum mukminat, beribadah bersama mereka, melakukan ketaatan bersama mereka, ya, bersabar bersama mereka untuk berta'awun alal birri wat taqwa. Berta'awun di dalam menjalankan upaya dakwah ilallah dan tarbiyah. Karena sekali lagi ya akhwati fillah rahimani wa rahimakunallahu jami'an, seringkali syaitan memberikan waswas, wasawis kepada kita, kepada kaum mukminin dan mukminat, karena sungguhnya syaitan sangatlah benci, sangat tidak suka ketika melihat kaum mukminin dan mukminat saling berta'awun, saling bekerja sama, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Syaitan sangat benci, sehingga para syaitan akan selalu berusaha untuk bagaimana kaum mukminin dan mukminat, ya, tidak lagi berta'awun alal birri wat taqwa. Bisa jadi terbetik di benak kita, ya, kita capek ta'awun, ya, capek bekerja sama dalam dakwah dan tarbiyah, namun kita tidak mendapatkan apa-apa. Tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan imbalan berupa duniawi, berupa harta duniawi. Ya, mending saya capek, pusing, ya, naam, lelah pikiran saya, tapi saya mendapatkan hasil dunia, hasil duniawi, ya. Maka ini adalah bisikan syaitan yang harus kita hindari, yang harus kita buang jauh-jauh. Karena namanya ta'awun alal birri wat taqwa itu adalah ibadah yang hendaknya senantiasa kita niatkan untuk mendapatkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita niatkan ketika kita melakukan ta'awun alal birri wat taqwa tersebut untuk mendapatkan ganjaran dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita meninggalkan ta'awun hanya karena sekedar untuk mendapatkan sesuatu dari dunia ini yang kita inginkan. Khawati fillah rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala juga telah mengisyaratkan tentang ya disyaratkannya sikap zuhud terhadap dunia ini. Dalam surat An-Nazi'at, Allah ta'ala berfirman, fa'amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Ya, barang siapa yang berbuat melampaui batas, wa athara al-hayata ad-dunya, dan dia lebih memprioritaskan, lebih mengedepankan kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat, maka balasannya kata Allah, fa innal jahima hiyal ma'wa. Ya, maka sungguhnya al-jahim, neraka al-jahim adalah tempat kembalinya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ya, maka hendaknya kita menjadi orang-orang yang disebutkan dalam ayat berikutnya, wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa, dan barang siapa yang takut terhadap perjumpaan dengan Rabb-nya, wa naha an-nafsa 'anil hawa, dan mengekang jiwanya, ya, menahan jiwanya untuk tidak mengikuti hawa nafsunya ketika hawa nafsunya tersebut mengajak dirinya untuk berbuat hal-hal yang Allah dan Rasulnya benci. Ya, orang-orang yang seperti ini balasannya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguhnya al-jannah, sesungguhnya syurga adalah tempat kembalinya. Wa nasallallahu ta'ala ayyaj'alana jami'an min ahlil jannah. Allah ta'ala juga berfirman dalam ayat yang lain, dalam surat Ali Imran ayat yang ke-14, Allah ta'ala berfirman, zuyyina linnasi hubbush shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dhalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Telah dijadikan bagi manusia itu, ya, telah ditanamkan tabiat pada jiwa-jiwa manusia itu kecintaan, hubbus syahwat, cinta terhadap syahwat, baik dari kalangan berupa wanita, ya, atau anak-anak, wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah, cinta terhadap perhiasan, harta benda, emas dan perak, wal khailil musawwamah, dan kuda-kuda yang merupakan kendaraan di zaman itu, ya, cinta terhadap mobil yang mewah, kendaraan yang mewah, wal an'ami wal harth, dan harta benda yang lain berupa an'am, binatang-binatang ternak, dan harth, pertanian. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, dzalika mata'ul hayatid dunya, itu semua adalah perhiasan kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, ya, husnul ma'ab, ada tempat kembali yang baik. Maka dalam ayat ini kita dihasung, ya, untuk tidak tertipu dengan syahwat dunia. Nah, hendaknya kita mengingat tempat kembali kita di akhirat. Hendaknya kita senantiasa mengingat bahwasanya dunia ini hanyalah sebatas tempat persinggahan kita. Ya. Sebagaimana seorang musafir melakukan perjalanan, ya, untuk mencapai tempat tujuannya. Maka kita semuanya yang hidup di dunia ini hakikatnya adalah seorang musafir. Seorang yang melakukan perjalanan yang jauh untuk kembali kepada tempat tujuan akhir kita, yaitu negeri akhirat. Ya. Negeri akhirat itulah tujuan kita. Adapun dunia hanyalah tempat persinggahan. Jadikanlah dunia hanya sebatas perbekalan yang kita ambil secukupnya. Namun jangan sampai melalaikan kita dari tujuan akhir kita yang sebenarnya, yaitu negeri akhirat. Maka sungguh merugi orang-orang yang terlalaikan dari tempat tujuannya, ya, yaitu negeri akhirat, dia lalai dengan kehidupan dunia. Itu tadi dalil-dalil dari Al-Quran, ayat-ayat Quraniyah yang menunjukkan tentang disyariatkannya sikap zuhud terhadap dunia. Adapun dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sangat banyak. Di antaranya adalah hadis Amr bin Auf radhiyallahu taala an yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, wallahi mal faqru akhsha alaikum. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengawali sabdanya dengan sumpah. Wallahi, demi Allah, mal faqru akhsha alaikum, bukanlah kefakiran yang aku takutkan atas kalian. Walakin akhsha alaikum an tubsata alaikum ad-dunya. Akan tetapi yang aku takutkan atas kalian, antu besatu alaikumud dunia. Dunia itu dihamparkan, dibentangkan bagi kalian. Kama busitat ala man kana qablakum. Sebagaimana dunia itu telah dibentangkan dan dihamparkan bagi umat-umat sebelum kalian. Fatanafasuha. Maka kalian akan berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia tersebut. Kama tanafasuha. Sebagaimana mereka, umat-umat sebelum kita, hancur, binasa karena berlomba-lomba mendapatkan dunia. Fatuhlikakum kama ahlakathum. Maka dunia tersebut akan membinasakan kalian sebagaimana dunia telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Maka ini adalah berita dari Rasul alaihi salatu wassalam, ya. Berita dari Rasul alaihi salatu wassalam bahwasanya beliau tidaklah menakutkan, tidaklah mengkhawatirkan kefakiran, ya, atas diri kita, atas kaum mukminin. Bahkan sebaliknya, yang beliau khawatirkan adalah ketika dunia itu dijadikan ajang perlombaan, ya, sehingga dunia itu menjadikan kita binasa, wa na'udzubillahi min dzalik. Sehingga harusnya seorang mukmin, ya, berlomba-lomba dalam permasalahan akhirat. Begitu juga kaum mukminat berlomba-lomba akhirat, ya. وَبِذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. Untuk itulah, yaitu untuk kehidupan akhirat itulah, hendaknya orang-orang yang berlomba saling berlomba, ya. Kaum mukminin dan mukminat hendaklah berlomba-lomba untuk, ya, kehidupan akhiratnya. Melihat saudaranya lebih, ya, rajin ikut ta'lim, melihat saudaranya lebih rajin ta'awun alal birri wat taqwa, maka hendaknya dia tanamkan dalam dirinya, saya harus bisa, saya harus lebih baik darinya, saya harus lebih taat, ya, saya harus lebih bisa bertawun alal birri wat taqwa. Berlomba-lomba dalam kebaikan untuk urusan akhirat, bukan berlomba-lomba untuk urusan duniawi, ya. Oh, itu si fulanah bajunya bagus, saya harus lebih bagus, atau yang semisal itu. Dia memiliki perhiasan yang bagus, saya harus punya perhiasan yang lebih bagus. Ya, tidak demikian. Barakallahu li walakun. Maka hendaknya kaum mukminin dan mukminat berlomba-lomba untuk urusan akhiratnya. Adapun urusan dunianya, ya, maka hendaknya dia bersikap zuhud dari dunia, bersikap qanaah, ridho terhadap apa yang telah Allah berikan kepadanya berupa nikmat-nikmat walaupun sedikit. Dalam hadis yang lain dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya, Ar-Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Innad dunya hulwatun khadirah." Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. "Wa innallaha mustakhlifakum fiha." "Wa innallaha mustakhlifukum fiha." Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan, ya, menggilir dunia tersebut atas kalian, ya. Nah, fayanzuru kaifa ta'malun, maka Allah akan melihat bagaimana kalian mempergunakan dunia tersebut. fattaqud dunya wattaqun nisa, maka takutlah kalian terhadap dunia dan takutlah kalian terhadap wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa, karena sesungguhnya ya fitnah pertama yang menimpa bani Israil yang menjadikan mereka binasa adalah dari fitnah wanita. Nah, maka ini juga nasihat bagi antunna sekalian kaum muslimat, kaum mukminat, hendaknya berhati-hati. Ya, berhati-hati karena sungguhnya wanita itu adalah fitnah bagi kaum pria. Maka hendaknya kalian jaga diri-diri kalian. Beradablah kalian dengan adab-adab syar'i. Pakailah pakaian yang sesuai dengan tuntunan syariat. Berhijab dengan hijab yang sempurna, yang baik, sesuai dengan tuntunan syariat. Ya. Tutuplah naam telapak-telapak tangan kalian dengan kaos-kaos tangan, ya. Jangan sampai menampakkannya di depan kaum pria yang ajnabi, yang asing. Begitu pula kaki-kaki kalian, jagalah baik-baik. Jangan sampai kalian menjadi fitnah bagi kaum pria. Naam, dalam hadis yang lain yang menunjukkan kepada kita tentang hinanya dunia ini sehingga memotivasi kita untuk bersikap zuhud darinya adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an huma, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma mengisahkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bisuq dakhilan min ba'dil 'aliyah wan nas kanafathu. Sesungguhnya Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah ya, melewati sebuah pasar ya, dan manusia ada di sekitar beliau. Famarra bijadin asakka mayyitin fatanawalahu fakhadha biudhunihi thumma qala. Ya, beliau mendapati di dalam pasar tersebut ada bangkai ya seekor kambing yang telah mati. Maka beliau memegang telinganya, kemudian beliau bersabda, ayyukum yuhibbu anna hadha lahu bidirhamin, siapa di antara kalian yang menginginkan ya bangkai kambing ini dengan satu dirham. Faqalu, maka mereka mengatakan, para sahabat yang ada di sekitar Rasulullah alaihissalatu wassalam berkata, ma nuhibbu annahu lana bisyai' wa manasna' bihi, kami tidak menginginkan ya bangkai itu wahai Rasulullah, apa yang kita bisa perbuat darinya ya, karena sudah mati, sudah menjadi bangkai. Maka Rasulullah alaihissalatu wassalam bersabda, atuhibbuna annahu lakum, ya, apakah kalian menyukai kalau bangkai ini milik kalian ya, tanpa harus dibeli ya, gratis. Qalu, maka mereka mengatakan, wallahi lau kana hayyan kana aiban fihi liannahu asak fa kaifa wa huwa mayyit, demi Allah wahai Rasulullah, kalau seandainya ya binatang ini masih hidup, maka dia adalah binatang yang memiliki aib, yaitu telah terpotong telinganya. Fa kaifa wa huwa mayyit, maka bagaimana terlebih lagi sekarang dia sudah menjadi mayit, lebih-lebih lagi aibnya. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam ya na'am memberikan sebuah hikmah, memberikan sebuah nasihat ya, fa wallahi lad dunya ahwanu 'alallahi min hadza 'alaikum, maka demi Allah sesungguhnya dunia itu lebih rendah, lebih hina di sisi Allah subhanahu wa ta'ala daripada bangkai ini ya, di mata-mata kalian ya. Kalau kita melihat bangkai tersebut sangat rendah, sangat hina ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala ketika melihat dunia ya, Allah melihatnya dengan lebih hina lagi ya. Allah, di sisi Allah dunia lebih hina dan lebih rendah daripada bangkai tersebut. Nah, makhwati fillah rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Itu tadi adalah dalil-dalil yang bisa kita sebutkan baik dari Al-Quran maupun dari sunnah nabawiyah tentang disyariatkannya sikap zuhud dari dunia. Maka berikutnya yang akan kita bahas adalah hendaknya kita tersenyai sikap zuhud itu tidak bisa kita dapatkan begitu saja. Sikap zuhud ya adalah sikap yang mulia yang disyariatkan, namun tidak mudah untuk bisa kita raih. Butuh adanya beberapa asbab ya. Naam, yang harus kita lakukan agar kita bisa mendapatkan sikap zuhud tersebut. Yang pertama, akhwati fillah rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Baik. Naam, yang pertama, upaya yang bisa kita lakukan agar kita bisa memiliki sikap zuhud terhadap dunia adalah al-mujahadah. Al-mujahadatu fil i'radi anha. Bermujahadah ya. Naam, berupaya dan berusaha sekuat tenaga ya, melawan jiwa kita untuk agar jiwa tersebut bisa berpaling dari dunia. Bisa berpaling dari dunia. Nah, maka namanya jiwa itu ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu senantiasa mengajak ya, pemiliknya untuk berbuat asayiat, kejelekan-kejelekan. Sehingga ketika jiwa itu diperintahkan, diajak untuk melakukan ketaatan, ya, berat. Butuh adanya mujahadah. Butuh adanya upaya dan kesungguhan. Ya. Kita kekang jiwa kita, kita lawan dan kita arahkan dia agar mau taat tunduk terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk dalam ya, perkara az-zuhud fid dunya ya. Jiwa harus dikekang, harus dilatih dan harus dibiasakan. Berkata al-imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Fawaid ya, qala rahimahullah, qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya, orang-orang yang berjihad, bersungguh-sungguh berupaya untuk bisa menuju keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, lanahdiyannahum subulana, maka sungguh akan kami tunjukkan bagi mereka jalan-jalan kami. Ya, janji dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang mau melakukan al-mujahadah, berupaya dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mudahkan bagi mereka untuk menempuh jalan-jalan hidayah tersebut. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, allaqa subhanahu al-hidayata bil-jihad. Allah mengaitkan antara hidayah dengan al-jihad. Ya? Jadi al-hidayah tidak bisa didapatkan begitu saja. Butuh adanya al-jihad wal-mujahadah. Ya? Fa'akmalun nasi hidayatan a'zamuhum jihadan. Maka manusia yang paling sempurna mendapatkan hidayah ya, di mereka adalah orang-orang yang paling besar upayanya, paling besar jihad dan mujahadahnya. Nah, ketika seorang semakin besar upaya yang dia lakukan, semakin besar jihad dan mujahadah yang dia lakukan, maka Allah akan menjanjikan hidayah yang semakin sempurna. Wa afradul jihadi jihadun nafs, jihadul hawa wa jihadus syaitan wa jihadud dunya. Dan jihad yang paling diwajibkan adalah jihadun nafs ya, melawan jiwa kita yang senantiasa mengajak kepada kejelekan. Kita lawan jiwa kita ketika mengajak kepada kejelekan. Begitu juga jihadul hawa, ya, melawan hawa nafsu. Wa jihadus syaitan, melawan syaitan yang senantiasa memberikan was-was dan bisikan-bisikan, ya, wajihadud dunya, dan jihad, ya, agar jiwa kita ini berpaling dari dunia. Naam. Faman jahada hadhihi al-arba'ata fillahi hadahu Allahu subul ridahu al-musilah ila jannah. Naam. Barang siapa yang berhasil melawan empat hal ini, yaitu jiwanya, hawa nafsunya, syaitan dan dunia, hadahu Allahu subul ridahu al-musilah ila jannatihi, maka Allah akan memberikan kepadanya, ya, jalan-jalan menuju keridhaannya yang bisa mengantarkan kepada al-jannah, kepada syurga. Wa man tarakal jihad fatahu minal huda bihasabi ma attala minal jihad. Barang siapa yang meninggalkan jihad, mujahadah, ya, terkhusus empat hal yang kita sebutkan tadi, menjihati, ya, jihad melawan hawa nafsu, melawan jiwa, melawan syaitan dan dunia, barang siapa yang meninggalkan, ya, jihad-jihad ini, maka akan, ya, dia akan terluput dari hidayah sebesar kadar jihad yang dia tinggalkan. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada pagi hari ini, ya. Insyaallah pada pertemuan mendatang kita akan lanjutkan sebab yang kedua dan berikutnya. Kita masih berbicara pada sebab yang pertama, yang dengannya kita bisa mendapatkan sikap dan sifat zuhud dari dunia. Kita akan lanjutkan pada sifat yang kedua dan berikutnya insyaallah ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.